tolong jangan buru-buru. Sakitnya kisahku yang dulu masih membekas di hatiku. Ku dikhianati, ku dibohongi, ku dilukai. Bukan ku menolak cintamu, melung kering luka hatiku. Mengertilah, pahamilah, tak mau patah lagi. Tolong jangan buat